إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم أشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعد. طيب bolehkah kita menasihati orang yang meminta-minta tanpa hajat tersebut dengan ini menasihati tercelaknya meminta-minta, sedangkan kita tetap memberinya uang? Terkait dengan memberi kepada meminta-minta, kalau untuk kita katakan bahwa orang yang membutuhkan, itu terkadang ada yang meminta, ada yang menahan diri untuk meminta. Taib, makanya dalam Al-Quran dikatakan lisa'ili wal mahrum, untuk orang-orang yang meminta-minta dan yang mahrum, ini yang dia menahan diri dalam kondisi betulnya butuh. Maka zahirnya orang yang meminta-minta menunjukkan dia dalam kondisi butuh bantuan, terlepas dari seseorang hendak menasihati. Yang jelas kalau dia punya kemampuan untuk memberi, dia diberi. Kemudian untuk menasihati, disampaikan secara umum tentang tercelanya meminta-minta, ancaman dari Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan orang-orang yang meminta dalam kondisi dia memiliki kecukupan. Yang jelas tidak boleh seorang membentak, bersamaan dia juga memberi tapi membentak-bentak yang meminta-minta. Allah menyatakan wa amasaila falan tanhar. Adapun terhadap orang yang meminta-minta, jangan engkau menghardik, membentak. Apakah DPR termasuk pemerintah? Termasuk enggak? Enggak. Termasuk. Keputusan dari pemerintah sendiri, termasuk undang-undang dan sebagainya, kan tidaklah dalam hal ini presiden memutuskan sendiri, tapi harus dengan persetujuan apa? DPR. Ya, berarti bagian dari pemerintah. Di mana DPR telah melarang seorang wanita keluar malam. Kalau keluar siang boleh. Sebagian sahabiat keluar malam untuk mendatangi sholat. Dan jika kondisi memang aman, ya, terkait dengan keutamaan wanita untuk sholat di rumah, ini lebih utama dibandingkan sholat mereka di masjid. Baik. Nah, kalau kondisi aman, boleh bagi wanita untuk sholat berjamaah di masjid jika ada perkara-perkara yang dia dapatkan yang tidak didapatkan di rumah. Misalnya ilmu atau yang semisalnya. Ini kalau tidak didapatkan di rumah. Ya, kalau didapatkan di rumah, misal ya, taklim yang ada tersambungkan sampai ke rumah, ya, dan hal-hal yang lainnya, maka seseorang di rumahnya itu lebih baik dibandingkan dia keluar. Di sini melarang seorang wanita keluar rumah di malam hari lebih dari jam 10. Kalau ada yang melanggar maka akan didenda 10 juta. Ya, kewajiban bagi wali dalam hal ini untuk yang tidak membiarkan istrinya ataupun anak-anak perempuannya untuk keluar tanpa adanya kepentingan, kebutuhan, walaupun di siang hari. Lebih-lebih kalau di malam hari sendirian lagi. Tapi kalau kita melihat ya, kenyataan yang ada di masyarakat kita kan banyak yang entah itu karena untuk kepentingan belajar, studi, ada yang karena jadi karyawati. Ya, ada sebagian mereka yang kadang pulang jam 11 malam, pulang jam 1 malam bahkan. Nah, ini tentu sangat-sangat membahayakan mereka. Dan syaitan sangat memanfaatkan ya, momentum wanita keluar rumah. Oleh karena itu, ya, dalam hal ini baik itu di situ ada larangan dari pemerintah ataupun tidak ada larangan dari pemerintah, maka hendaklah seorang wanita untuk tidak keluar rumahnya kecuali karena ada kepentingan, baik itu kepentingan yang diniyah sifatnya ataupun yang sifatnya dunyawiyah. Baik. Jadi dibedakan antara kepentingan yang itu memang penting ya dengan keinginan. Ya. Kalau keinginan kan kaitannya dengan apa? Dengan hawa nafsu. Ya. Dan orang-orang yang rusak manhajnya ya, dalam perkara ini sangat sangat kasihan sebetulnya ya, anak-anak wanita mereka, entah memang keinginan dari anak-anak tersebut atau yang lebih parah daripada itu mungkin disuruh sama orang tuanya ya untuk dilepas. Baik, dilepas keliling walaupun bercadar gitu. Tapi yang seperti ini adalah ya kerusakan. Karena wanita akan menjadi fitnah dan di sisi yang lain juga akan terfitnah ya dengan yang dia lihat dari lawan jenisnya. Terlebih lagi ya, kita lihat kenyataan yang ada ya, mereka yang sebetulnya dahulunya tapi ketika masih salafi ya, mereka masih salafi ya, mungkin hal-hal yang ditampakkan belakangan ini tidak terjadi pada mereka atau bahkan mungkin dianggap sesuatu yang mungkar oleh mereka ya, seperti memakai sepatu yang warna-warni, ada yang merah, ada yang apa lagi ya, hijau misalnya. Dan ini juga tanbih buat ikhwah ya. Jangan sampai hal yang seperti itu ditiru ya, baik itu oleh istrinya ataupun oleh anak-anak perempuannya. Dengan alasan ini saya udah cari-cari di toko kayak gini semua sepatunya. Enggak mungkin kayak gitu semua. Ya. Mesti sebuah toko menjual variasi kan sepatu. Ya. Baik. Jadi jangan sampai bermudah-mudahan di dalam membelanjai untuk keluarganya hanya karena keinginan-keinginan mereka untuk mengikuti mode yang sedang in. Paham in? In itu di dalam katanya. Jadi kita lanjut. Kita membaca hadis yang terakhir dari bab al-adhkar ba'da shalah. Qala al-Imam Abdul Ghani al-Maqdisi rahimahullah fi kitabih Umdatul Ahkam al-hadith ar-rabi' hadith yang keempat. An Aisyah radhiyallahu ta'ala anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shalla fi khamisatin laha a'lamun. Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau salat dengan memakai khamisah. Khamisah yakni kisaun murabba. Ya. Yani pakaian yang bentuknya murabba persegi. Laha a'lamun, di mana pakaian ini memiliki a'lam, memiliki hiasan atau sulaman-sulaman. Ada coraknya begitu. Fanadhara ila a'lamiha nadratan. Beliau sallallahu alaihi wasallam, ya. Beliau melihat ke hiasan yang ada pada khamisah tersebut. Nadratan, satu kali lihatan, ya, satu kali pandang begitu. Ya, mungkin seperti kita ya sebentar menunduk begitu. Satu kali. Artinya ini pandangan yang singkat. Falamma sarafa, ketika beliau selesai dari salatnya, qala, beliau bersabda, izhabu bi khamisati hadhihi ila Abi Jahmin. Wa'tuni bi ambijaniyati Abi Jahmin. Fa innaha alhatni anifan an salati. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bawalah khamisahku ini ya ke tempat atau ke rumah Abu Jahm, karena ini hadiah dari beliau radhiyallahu taala anhu untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga beliau memerintahkan sebagian sahabatnya, bawakan ini ke rumah Abu Jahm dan mintakan gantinya ya untukku dengan ambijaniyah yang dia miliki. Jadi minta ditukar begitu. Ambijaniyah ya kisaun ghalidh ya laisa laha a'lam. Ini pakaian yang tebal yang tidak ada sulaman-sulamannya, polos. Beliau kemudian menyebutkan alasannya, kenapa kok minta ditukar. Ya, sementara bisa jadi sahabatnya, yakni Abu Jahm, menghadiahi untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menurut beliau terbaik dari yang bisa diberikan sebagai hadiah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima hadiah. Ya, sebagaimana kita ketahui pada kisah keislaman Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu, ya, beliau ingin mengetahui kebenaran ya, orang yang mengaku nabi tersebut, yakni nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Dengan pertama kali beliau membawa kurma yang beliau kumpulkan karena status ketika itu beliau masih budak. Ya, kemudian beliau menyatakan, ya Rasulullah, ini sedekah dariku. Maka ketika itu Nabi SAW ya, mempersilakan sahabat-sahabatnya untuk memakannya. Beliau tidak memakan kurma itu. Kemudian keesokan harinya Salman ya, membawa kurma kembali dan beliau menyatakan, ya Rasulullah, ini hadiah. Nah, saat itu Rasulullah SAW ikut memakan kurma tersebut. Dari situ Salman yakin bahwa orang yang mengaku Rasul itu memang betul-betul utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka beliau pun menyatakan keislamannya. Kemudian beliau menyatakan, fa innaha, karena sungguhnya khamisah tersebut, al-hadni, ya, melalaikanku. Al-hadni maknanya ashgalatni, yani menyibukkanku, ya, dari anifan, yani tadi, an salati, dari salatku, yani mengganggu kekhusyuan salat beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian dikatakan di sini oleh Al-Imam Abdul Ghani, al-khamisah kisa'un murabba' lahu a'lam. Ini sudah disebutkan maknanya. Wal-ambijaniyah kisa'un ghalidh. Ini mufradat dari yang ada pada lafaz-lafaz hadis tadi. Terkait dengan sahabat yang menghadiahi Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni Abu Jahm. Al-Imam As-San'ani menyatakan bahwa namanya Hudzaifah ibn Amir Al-Qurasyi. Adapun Al-Imam An-Nawawi pada Syarah Muslim menyebutkan namanya Amir ibn Hudzaifah. Amir ibn Hudzaifah. Dan Allahu Ta'ala alam, sepertinya ini yang lebih dekat karena pada sebagian terjemah menyebutkan yakni Abu Jahm ibn Hudzaifah. Jadi kalangan para ulama ada yang mengatakan namanya Amir ibn Hudzaifah, ada yang menyatakan Hudzaifah ibn Amir. Baik. Hal yang mungkin bisa jadi terbalik-balik pada sebagian nama, ya jangankan para rawi yang terdahulu atau nama para sahabat. Tapi sebagian orang di masa kita nyebut para ulama yang belakangan juga keliru-keliru. Sebagai contoh misalnya Syekh Ibn Baz rahimahullah. Ya. Sebagian ada yang menyebutnya Abdullah Ibn Abdul Aziz bin Baz. Ya. Padahal yang benar siapa? Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz. Nah, Abu Jahm ini adalah sosok yang disebut pada hadis Fatimah bintu Qais. Ya, ketika beliau meminta pandangan pendapat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait dengan dua lelaki yang melamarnya, ya, menunjukkan minat untuk menikahinya. Jadi yang pertama Abu Jahm, ya, yani tokoh ini, dan yang kedua siapa? Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhuma. Di mana di situ Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyatakan tentang sahabatnya Abu Jahm ini, Ya, kata beliau, wa amma Abu Jahmin fala yad'u 'asahu 'an 'atikihi. Wa amma Muawiyah fa innahu rajulun sa'luk. Adapun Abu Jahm, dia adalah seorang pria yang tidak pernah meletakkan tongkat dari pundaknya. Ada dua tafsir terkait dengan makna ini. Yang pertama bahwa Abu Jahm orang yang sering safar. Ya, sering safar. Jadi gambar kalian Nabi bahwa dia tidak pernah meletakkan tongkat dari pundaknya. Kalau musafir zaman dulu kan biasanya perbekalannya di apa? Bungkus kain, kemudian di kesemuan apa? Tongkat tadi dipikul di pundak. Kalau sekarang kopernya macam-macam ya, ada yang ada rodanya, ada sisanya. Boleh juga kalau mau pakai model zaman dulu buat tongkat. Kemudian tafsir yang kedua, yang pertama berarti ya berkonsekuensi kalau dia mau menerima pinangan dari Abu Jahm, siap-siap sering ditinggal, ya, sering kesepian. Tafsir yang kedua bahwa dia lelaki yang suka memukul istrinya. Ya, mungkin salah sedikit pukul, salah sedikit pukul. Dan terkait dengan memukul ini, syariat membolehkan ini dengan syarat, ya, dengan syarat. Jadi ketika arahan, nasihat, kemudian dihajar di tempat tidur sudah tidak mempan untuk memperbaiki seorang istri, maka ya dibolehkan untuk memukul dalam rangka takdib, ya, takdib pendidikan, bukan ta'dzib, bukan dalam rangka apa, siksaan, ya. Sehingga yang pertama tentunya untuk yang diberikan takdib paham bahwa ini pendidikan, bukan untuk menyiksa. Kemudian hendaklah ya diperhatikan bahwa pukulan tersebut bukan pukulan yang yakni melukai atau mencacati, sehingga harus ya dalam hal ini perhatikan jangan sampai mengenai daerah-daerah yang rawan apalagi. Jadi perhatian bagi para suami, syariat membolehkan ini dengan syarat, ya, sehingga jangan sampai ya seorang melampaui dari apa yang ditetapkan di dalam syariat. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sosok terbaik, ya. Beliau tidak pernah, sebagaimana disebutkan oleh sebagian para istrinya, tidak pernah beliau memukul kecuali dalam perang, ya. Kecuali dalam perang. Ini. Maknanya apa? Para istri Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mereka ya mendapati apa yang disilakan pukulan seperti itu, tidak pernah. Kemudian terkait dengan Muawiyah, kata Nabi, ya, artinya untuk konsekuensi ini berarti ya siap-siap kalau dia menerima tunangan dari atau pinangan dari Abu Jahm, siap-siap mendapatkan pukulan darinya. Adapun kata Nabi, wa amma Muawiyah fa innahu rajulun sa'luk la mala lahu. Adapun Muawiyah, sesungguhnya dia ini lelaki yang miskin, tidak punya harta. Artinya siap-siap kalau menerima Muawiyah, sabar dengan kekurangan yang ada. Hidupnya pas-pasan. Ya. Kata Pak Buhari, pas butuh ini ada, pas butuh itu ada. Ya. Nah di sini kita lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam ya menyebutkan kekurangan-kekurangan yang ada pada dua sahabat yang mulia tersebut karena suatu maslahat yang diharapkan ya, pada si wanita tadi ya, yang sifatnya maslahat pribadi. Wanita tadi mendapatkan maslahat dengan itu ya, walaupun berkonsekuensi apa? Menceritakan apa yang menjadi aib pada dua sahabatnya tersebut ya, dan Nabi SAW memberikan solusi ya. Di sini juga bimbingan bagi kita ketika menyebutkan tentang hal-hal yang semestinya disampaikan juga memberikan solusi ya, beliau mengarahkan fangkihi di usana dan hendaklah yakni arahan bukan perintah ya, hendaklah kamu nikah saja dengan Usama, Usama ibn Zaid. Hingga akhirnya beliau radhiyallahu ta'ala anha menikah dengan Usama ibn Zaid dan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keberkahan pada rumah tangganya. Jadi di sini Nabi menyebutkan tentang kekurangan-kekurangan yang ada pada dua sahabatnya tadi ya, sebagai suatu bentuk nasihat. Karena namanya berumah tangga itu bukan untuk sehari, dua hari. Ya. Diharapkan dengannya akan terwujud rumah tangga yang baik. Sehingga di sini ya, beliau memberikan keterangan dari sisi yang mungkin saja hal tersebut tersembunyi bagi orang yang meminta nasihat tadi. Kenapa? Karena apalagi kalau namanya promotor ya. Promotor itu kan menginginkan supaya tinju betul-betul terjadi ya, seperti itu. Ya, kalau bahasa ini kan mak comblang gitu. Ya. Ya. Kalau laki-laki pak comblang. Ya, inginnya kan yang diperantarai terus jadi kan begitu ya. Nah, sehingga hal-hal yang penting dari sisi kekurangan yang semestinya diketahui oleh pihak yang diantarai tersebut mestinya diterangkan juga ya. Kalau sudah diterangkan tetap menerima kan di atas bayinah, gak akan nanti menyalahkan, oh kemarin kok gak dijelaskan ininya misalnya. So, contoh misalnya ya. Hal yang juga sebetulnya ini hal yang tidak semestinya seseorang mensifati sifat-sifat zahir ya, dari ya, wanita yang diperantarainya seperti itu. Kata itu nanti kan ada momennya apa yang istilahkan nazar ya. Ya, yang tulab ini sebagai catatan aja jangan dipikir ya. Ya, gitu. Ya. Nanti ada kesempatan yang dilihat langsung. Ya. Dan jangan menggunakan foto. Ya, karena bisa jadi ada sisi yang berbeda. Ya, satu sisi, yang kedua ya mencegah mufsadah, mungkin foto itu akan disimpan ya suatu saat dilihat-lihat atau jatuh ke tangan yang tidak berkepentingan atau apalagi misalnya sengaja diedarkan, dan ini perkara yang mungkar ya, diedarkan ke teman-teman si lakinya itu. Saya dijelaskan ya keadaan pihak yang diantaranya tersebut. Sebagai contoh misalnya ya ya afwan gitu. Ya mungkin orangnya agak kurang mudengen ya, ya. Jadi kalau minta sesuatu butuh diterangkan jelas sekali. Misalnya tolong dibikinkan teh ya. Gitu. Pakai gula enggak mas? Panas atau dingin? Dijelaskan satu permintaan saja mungkin butuh 3 menit, 4 menit. Ya. Ini contoh. Dan pihak wanita juga bisa jadi dalam hal ini ya, butuh keterangan-keterangan. Karena bisa saja seorang misalnya ya ini catatan penting terjadinya fitnah itu dari dua sisi ya, yang laki-laki ataupun yang wanita. Dulu pernah ada kejadian Ya, ada seorang ikhwah yang masya Allah bacaan Qurannya bagus. Ya, mungkin dari situ ada seorang yang tertarik. Ya, alangkah bahagianya gitu seperti dinasihati. Ya, mungkin kalau mau menerima ya siap-siap aja untuk nanti tidak bisa dibonceng. Ya. Disangkanya mungkin karena si lakinya nggak punya sepeda atau sepeda motor. Ya. Padahal kondisinya tidak memungkinkan untuk membonceng. Kenapa? Karena ada cacat pada si laki tadi yang tidak mungkin untuk dirinya saja bisa naik kendaraan, apalagi untuk membonceng istrinya. Ya kalau sudah diterangkan seperti itu ya tetap menerima ya sudah di atas bayyinah, di atas kejelasan. Ya tidak boleh nanti di belakang hari menyalah-nyalahkan dan seperti itu. Kemudian hal yang juga diperhatikan di sini, ya, seseorang yang meminta keterangan tentang seorang yang mendatanginya, baik itu wali ataupun person tersebut, keterangan-keterangan yang dibutuhkan itu sebatas dia, ya. Sehingga jangan sampai misalnya diceritakan kepada pihak-pihak lain yang tidak berkepentingan, ya, termasuk misalnya ya yang pihak yang melamar itu sendiri. Satu contoh misalnya ketika dia tidak mantap, ya, dan harus memberikan jawaban bahwa tidak bisa dilanjut. Ketika menyampaikan jangan kemudian afwan, ini setelah saya meminta keterangan dari Ustaz Fulan ternyata antum itu begini-begini, ya seperti itu. Jadi diceritakan sumber informasinya dari siapa, ya. Ini tidak semestinya. Kenapa? Karena bisa jadi, ya, dengan sebab itulah kemudian muncul, ya, ini perasaan tidak sukaan terhadap pihak yang memberikan informasi tadi. Ini dipahami ya. Dan ini sekali lagi hal yang kalau mau dikatakan ghibah, ghibah yang dibolehkan. Ya. Ghibah yang dibolehkan sebagaimana disebutkan Imam An-Nawawi dalam Riyadhus Shalihin, salah satu di antara 6 jenis yang dibolehkan menceritakan tentang aib seseorang untuk maslahat. Jika ini adalah maslahat yang sifatnya pribadi, apalagi tentunya maslahat yang sifatnya apa? Diniyah, maslahat agama. Sehingga para ulama ahlul hadis mereka terkadang menyebutkan fulan dari rawi ini dhaif, fulan kadzab dan semisalnya. Ini lebih utama lagi untuk disampaikan karena kaitannya dengan permasalahan agama. Kita lihat keterangan Al-Imam Sa'di rahimahullah. Wa qawlu fi hadits Aisyah shalla an-nabi sallallahu alaihi wasallam bi khamisatin laha alam ila akhirih. قال فيه أنه ينبغي للإنسان أن يجتنب كل ما يلهيه عن صلاته. Di antara faedah hadis ini menunjukkan bahwa hal yang semestinya atau harus bagi seorang untuk dia menjauhi segala perkara yang akan melalaikan salatnya, yang membuat dia lalai dari salatnya, mengganggu khusyuknya. Kalibasil ladzi fihi syai'un yulhi. Seperti pakaian yang pada pakaiannya tersebut ada sesuatu yang melalaikannya. Ya. Baik itu pakaian atasnya ataupun sarung, ya. Juga mungkin arahan untuk ya kita kalau ada yang memakai sarung, ya. Diupayakan untuk mereknya ini disimpannya di bagian dalam begitu. Ya. Kalau di masyarakat umum kan sengaja mereknya itu diperlihatkan. Ya. Pulau Bali, ya, masya Allah. Ya. Pengalaman pribadi pernah ya, dapat hadiah sarung dari ikhwah. Tidak tahu kalau mereknya itu atas bawah. Jadi atas ada tulisannya bawah. Tambah lagi mereknya itu enggak biasa. Sudah diusahakan perasaan ini mereknya sudah di atas gitu. Ternyata memang bawah juga ada yang belakang Rahman, dan itu saya itu lihat-lihat mereknya itu apa, botol Bernadir apa-apa. Nah, kan sudah di sudah dilipat di atas. Ternyata sampai di rumah, ternyata memang atas bawah mereknya begitu, subhanallah. Ya, ini mungkin pelajaran berharga, ya termasuk di sini, semangat untuk mencari shaf terdepan. Karena insya Allah kalau shaf terdepan, ya paling yang depannya kan cuma imam. Ya, seperti itu. Kemudian, wa min thamma, oleh karena itu atas dasar ini, karihu zakhrafatal masajid. Mereka para ulama membenci menghias-hiasi masjid. Bitakhtiti wan nuqush, baik itu dengan khat-khat, dengan tulisan-tulisan kaligrafi dan yang semisalnya. Wan nuqush, ya, ataupun dengan ukiran-ukiran, ya. Dan ini sangat disayangkan, banyak terjadi, ya, di masjid-masjid kaum muslimin. Ya, padahal, ya, mereka juga tidak mengambil manfaat, mengeluarkan biaya yang banyak, ya, untuk hal-hal yang semisal tersebut. Ya, kalau mau dikatakan bahwa ini kan ayat-ayat untuk peringatan, ya, siapa dan berapa banyak orang yang mengambil peringatan, sudah kaligrafi itu kan untuk membacanya saja sulit, ya. Iya, ya, gimana bisa mengambil peringatan? Ya. Belum lagi biasanya tempatnya di atas seperti itu. Ya. Tambah lagi berapa banyak yang tidak terurus dalam keadaan sudah, ya, kotor di sana sini. Oleh karena itu, ya, semestinya hal seperti itu ditinggalkan. Wa nahwi dzalik, dan yang semisalnya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan Imam Abu Dawud dari sahabat Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu radhiyallahu taala anhuma sahihan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, beliau sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ma umirtu bitasyidil masajid, saya tidak diperintahkan untuk mentasyid, jadi di sini mentazyin maknanya untuk menghias-hiasi masjid. Nabi SAW tidak diutus untuk menghias-hiasi masjid. Ya. Qala Ibn Abbas ya, menyatakan, kata beliau, latuzakhrifunnaha kama zakhrafatil yahudu wan nasara. Sungguh-sungguh, ya, suatu saat kalian akan menghias-hiasi masjid sebagaimana Yahudi dan Nasrani menghias-hiasi tempat kesyirikan mereka. Ya. Tempat-tempat kesyirikan mereka, tempat ibadah mereka. Baik. Ya. Dan terkait dengan hadis ini diterangkan oleh para ulama, termasuk di antara mereka adalah Al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah, bahwa hal yang tercela, ya, dan perbuatan menghias-hiasi masjid, yakni sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani, yang membuat gambar-gambar ataupun hiasan-hiasan yang akan mengganggu, ya, jalannya ibadah. Adapun, ya, semata mengecat masjid, ya, sehingga terlihat rapi, yang semisal itu bukan masuk dalam cakupan tazyin ataupun, ya, tasyid dengan makna ini. Baik, ya, sebagian mereka musafiqah, ya, ya, karena memang modelnya hadadiyah seperti itu, ya. Baik, ketika, ya, sudah 5 tahun belum ini, ya. Belum, ya? Belum. Dulu ketika awal kali masjid ini mau dicat, ya, baru dipelamir seperti itu. Datang, ya, salah satu anaknya kan. Mau diapakan ini? Ya, mau dicat haram, ya, masya Allah. ketika dia, kok haram? Kamu pernah dapat ilmu dari mana? Oh itu, ya nggak boleh itu. Kan biasanya mereka kan berdalih dengan tempat, ya, tak balik tempat. Pernah di Damaj? Pernah. Masjid Syekh Mukbil itu dicat nggak? Oh itu ulah dari donatur itu katanya. Malah nuduh Syekh Mukbil membiarkan, ya, karena itu ulah donatur katanya. Syekh Saleh bin Abdul Aziz Al-Syekh, beliau menerangkan bahkan, ya, yang semestinya pada kondisi semisal ini, ya, dibuat masjid itu, ya, memberikan ketenangan orang beribadah. Sebagai contoh misalnya, ya, di kondisi yang panas, jika mungkin memungkinkan, ya, dipasang pendingin di masjid tersebut, diberikan, ya, AC, ya, seperti itu. Ya, kabarnya Abu Umar sudah ada AC-nya di sana. Yang di sana sudah ada AC? Ya, sudah. Berarti mungkin sudah rujuk mungkin seperti itu. Ya. Ya. Karena cat saja haram, mestinya AC lebih-lebih, ya, seperti itu. Ya. Ya, sehingga orang akan senang ke masjid. Ustaz Muhammad Asyawid pertama kali kesini setelah dicat mengatakan, masya Allah, dulu saya lihatnya seperti kandang ayam katanya. Masya Allah. Itu komentar guru kita, sorry. Jadi dibolehkan mengecat. Yang tidak dibolehkan menghias-hiasi, yang menjadikan orang tersibukkan, ya, dengan hiasan-hiasan yang ada tersebut. Dan semisalnya sajadah, ya, alhamdulillah, ya, alas masjid kita polos seperti itu sehingga tidak mengganggu, ya, konsentrasi maupun kehusuan orang-orang yang salat di dalamnya. Kemudian wa fihi anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam ajma'un nasi ala salatihi. Dan di sini terdapat faidah yang menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling perhatian, ya, terhadap salatnya. Jadi hal-hal yang, ya, akan mengganggu salat, ya, betul-betul dijauhi, termasuk bimbingan beliau sallallahu alaihi wasallam. Seseorang yang dalam keadaan menahan buang hajat ataupun kencing, untuk apa? Buang hajat terlebih dahulu, jangan sampai dia dalam salatnya memikirkan itu. Demikian juga seorang yang dalam keadaan sudah dihidangkan makanan untuknya dan dia sangat berkeinginan untuk menikmatinya, ya, disuruh untuk menyelesaikan hajatnya dahulu. Jangan memaksakan sholat dalam keadaan memikirkan makanan tadi. Semua itu dalam rangka untuk diraihnya kehusyuan. Ya. Jadi di sini juga menunjukkan bagaimana Nabi SAW sedikit saja dari hal, ya, yang mengganggu sholatnya, ya, ini beliau langsung merasakan itu. Kalau kita banyak hiasan-hiasan, enggak merasa terganggu khusyuan karena memang khusyunya tidak ada. Jadi tidak ada yang terganggu dalam hal itu. Ya. Kemudian berikutnya, walau zakara al-mu'allif rahimahullah hadzal haditha fil babil jami' la kana awla. Seandainya penulis, ini Al-Imam Abdul Ghani, meletakkan hadis ini pada bab al-jami, niscaya ini lebih pas. Wala'alla al-munasabata bidzikrihi huna, dan mungkin atau bisa jadi sisi, ya, kecocokan diletakkan di sini menurut al-mu'allif, annahu la ba'sa bil kalami alladhi nahwa hadha min hina al-faragh min as-salati qabla dzikir. Di sini bisa jadi beliau hendak menunjukkan bahwa tidak mengapa, ya, seorang berbicara semisal pembicaraan ini, ya, selesai langsung dari sholat, ya, sebelum dia berzikir, karena ada sisi kebutuhan ini. Jadi dari sini, ya, bisa juga ada faidah bahwa dibolehkan seorang berbicara pembicaraan yang singkat karena ada kebutuhan sebelum dia berzikir. Ya, dari mana? Di sini Rasulullah SAW selesai salat langsung beliau mengatakan ini, yakni bawalah ya pakaian ini ke rumah Abu Jaham, minta ganti ya dengan pakaian polos yang dia miliki. Di sini menunjukkan dibolehkan seseorang sebelum zikir untuk berbicara sesuatu yang dibutuhkan yang singkat pembicaraan semisal ini. Ini wallahu taala alam, insyaallah kita sambung pada pembahasan bab baru pada kesempatan berikutnya. Wallahu taala alam. Insyaallah.